hatiku saat-saat ini gelisah selalu. Adakah pertanda suatu berita dari kekasihku? Oh, di mana kau kini? Lama ku menanti dengan sabar hati. Apabila kau datang menjelang diriku yang sedang rindu. Sana hidup bahagia. Sana hidup bahagia.